Soal al-mu'tad jika masih teranggap bersambung menurut adat dan uf. Wadzalika annal inqita' al-yasira urfan baina mufradatil fi'li baina mufradatil fi'li al-wahidi la yaduru wala yaqta'u ittisalahu. Misalu dzalika idza kafarna tadhhirul ma'in najasi bi idafatil ma'il katsiri ilaihi la yushtaratu ayyusibba 'alaihi daf'atan wahidatan bal idza subba 'alaihi syai'an fa syai'an hasalal maqsudu walakinna sahiha annal ma'a idza tanajjasa bitaghayyuri yad huru bi zawali taghayyuri bi ayyi halati takun. Nah, ya kaidah ini membahas tentang masalah sesuatu yang disyaratkan untuk bersambung, gimana kalau ada jeda. Maka jika jedanya itu jeda yang sedikit sehingga masih teranggap ittisal secara ufan, ya maka teranggap tidak ada jeda. Jedanya teranggap tidak berjeda. Padahal karena inqita, karena keterputusan yang cuma sebentar, dan tolak ukur sebentar di sini adalah uf, di antara mufradatil fi'li beberapa perbuatan yang atau beberapa unsur dari satu perbuatan, layaduru itu tidak membahayakan dan tidak memutus ketersambungan. Contohnya jika kita iktabarna, kita menganggap bahasanya air yang najis itu bisa menjadi suci, caranya bi'ito fatil ma'il kathir, dengan ditambahkan air dalam jumlah yang banyak. Air yang kena najis itu menjadi suci ketika ditambahi air dalam jumlah yang banyak, sehingga asar atau dampak dari najis tersebut tidak terlihat. Maka tidaklah disyaratkan air dalam jumlah banyak tadi harus dituangkan sekaligus. Namun jika dituangkan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, sehingga nanti secara akumulatif jadi banyak, hasilan maksud, maka maksud terwujud. Namun pendapat yang benar, cara membersihkan air yang terkena najis tidak harus seperti itu. Cara seperti di atas boleh, namun cara yang lain juga boleh. Karena yang benar, anal ma' bahasa air, ita tanat jasa jika terkena najis, bitaghayyur dengan sebab perubahan salah satu sifatnya, maka dia menjadi air suci manakala hilang perubahan. Bi ayyi halatin takunu, dengan cara apapun itu hilang. Boleh jadi hilang dengan penguapan, hilang dengan terik matahari atau yang lainnya, faktor angin. Yang penting hilang, maka itu suci. Nah, itu catatan tadi. Hadi qaidah tu wahia anak inqita al-inqita'a yasir al-yasira urfan baina mufradatil amali la yaduru li'annahu yanbani ba'duhu 'ala ba'din ma'a hadzal inqita'il yasir. Wal misalul ladzi matala bihi asy-syekh rahimahullahu wadihun li'anna al-mashkura min al-madhhabi anna al-ma'a al-yasira idza laqa najasata sara najasan. Sara najisan. Sara najisan. Wa min al-ma'lum annaka idza aradta an tutahhira na'an aw thawban asabathu najasatun fa awwala ma yulaqi najasata yakunu yasiran fa yakunu 'ala al-madhhabi najisan. Innahum yaquluna fi hadzal hali la yadurru bi anna al-ma'a al-muqtasila ba al-muqtasila ba tuhu bi ba'din yakunu ka annahu ma'un wahidun. Ala anna al-qawla ar-rajiha fi hadhihi al-mas'alati ma dzakarahu syaikhu rahimahullahu ta'ala anna izalata najasati takunu bi ayyi syai'in wa bina'an ala dzalik fa idza udifa ila miyahin najas najisati najisati kamiyahi majari asya'un tutahhiruha fa innaha takunu tahiratan yajuzu lil insani ayatawaddoa wa yastasila minha wa yutahhiru biha tiyabahu madamat ar ar-ra'ihatu wa ta'mu wa launu qad zala. Nah, kaidah ini adalah kaidah bahasanya terputus atau jeda yang sedikit, yang sebentar menurut Tauf, di antara unsur-unsur satu perbuatan itu tidaklah membahayakan, karena teranggap sebagiannya teranggap menyatu dengan sebagian yang lain. Kalau ingkitoknya cuma jedanya cuma ayasir, jeda yang sebentar. Dan contoh yang dibawakan oleh penulis wadihun jelas, karena pendapat yang terkenal dalam madzhab Hanabilah, air yang sedikit jika berjumpa dengan najis, sah najisan, itu menjadi najis. Sedikit jika berjumpa dengan najis, maka itu menjadi najis tanpa membedakan apakah air yang ketemu dengan najis ataukah najis bertemu dengan air. Satu madhab diantaranya adalah Syafi'iyah, namun juga nampaknya itu juga ada dalam madhab Hanabilah, dibedakan antara siapa yang menemui ini, air ketemu najis atau najis ketemu air. Maka kalau air ketemu najis ketemu air, airnya najis. Namun kalau air jadi najis yang masuk ke air sedikit, maka najis. Kalau air yang menemui najis, maka tidak najis. Maka ada fuqaha yang membedakan ini yang ketemu yang mana, yang menemui itu yang mana. Kalau najis yang menemui air, najis. Ulama yang menganut faham membedakan sedikit dengan banyak, sedikit kemasukan najis dan najis meskipun tidak terjadi perubahan. Maka dibedakan antara jika najis itu yang memasuk ke air, najis. Tapi jika najis kemudian ditemui oleh air, maka tidak najis. Karena cara menghilangkan najis adalah dengan air. Dengan air. Nah, kalau najis ketemu air itu najis, buat jadinya najis tambah banyak. Najis ya tambah banyak, tidak bersih-bersih. Nah, kalau pendapat yang masuk dalam madhab Hanabilah, air sedikit jika berjumpa dengan najis itu menjadi najis tanpa membedakan mana yang ketemu mana, mana ketemu mana. Pemilihan maklum dan satu hal yang maklum, anak bahasanya anda, jika anda ingin membersihkan wadah atau kain atau tanah yang kena najis kencing misalnya, dan tanah ketemu apa dikencingi, ya, terkena kencing, fa'awaluma yulakin najis serta yakunu yasira, maka anda guyur dengan air. Nah, air itu kan tidak datang sekaligus. Nah, ya kan tidak datang sekaligus. Misalnya kita siram dengan ember, nah, kan nggak langsung mak, so ember langsung turun sekaligus. Kan tuh, ini ada satu kelompok, ini kelompoknya dikit. Nah, ini kan bersambung, tapi ya bersambung. Kalau sambungannya itu bisa dibuat patah-patah, nah, ya, itu masing-masing kelompok kan sedikit, sedikit ketemu najis, nanti kemudian disambung sekelompok air lagi, ya, satu ember kan? Najis semua kan satu yang duf'ah tanya, ya, paham maksud saya? Jadi kan bertahap. Enggak kemudian satu air, satu ember besar itu baru makbul. Ya. Tapi kan pakai proses. Nah, prosesnya itu kan dikit, bersambung lagi dikit, bersambung lagi dikit, bersambung lagi dikit. Fa awal mayulat in najasatu najasata yakunnya sirat, kelompok air yang pertama ketemu najis itu sedikit, padahal kaedahnya air sedikit ketemu najis najis gitu. Fa yakun ala al-madhab, sehingga menurut madhab Hanabilah air yang sedikit tadi najis. Padahal kelompok yang kedua yang datang berikutnya juga sedikit juga ketemu dengan najis, karena ayahnya tadi kan najis, ketemu najis, najis lagi, jadi najisnya itu jadi seember. Jadinya seember, yang semula ini halaman cuma satu titik najis, itu jadi satu lapangan najis semua, lapangan najis semua. Nah, gimana solusinya? Kalau Syafi'iyah yang membedakan antara siapa yang ketemu siapa gampang, selesai. Iya. Siapa yang warid? Siapa yang warid? Jika warud dan najis alal ma, najis. Jika warud al ma alal najis, layan jus. Kalau pakai kaidah Syafi'iyah, tidak perlu pakai ini. Nah, karena ini kasusnya warud dan mak ala najis, maka layan jus. Nah, kalau yang najis itu warud dan najis ala mak. Tidak perlu pakai kaidah ini. Syafi'iyah. Iya. Tapi nampaknya sebagian Hanabilah juga pakai ini. Iya. Lakin akan tapi Hanabilah, pemerintah Hanabilah mengatakan dalam kondisi ini tidak mengapa, ayah seember tadi tidak mengapa. Kenapa? Alasannya lianna al-ma' al-muttasil ba'du bi-ba'din yakunu ka'annahu ma'un wahid. Karena ketika air itu bersambung, tadi kan sambung satu kelompok dikit, namun bersambung lagi dengan kelompok air berikutnya, bersambung lagi dengan kelompok air berikutnya, bersambung lagi dengan kelompok air berikutnya. Nah, ini seakan-akan dia adalah satu air. Nah, ternyata apa? Banyak, sehingga kaidah air sedikit tidak berlaku di sini. Karena ini teranggap banyak. Air satu ember besar tadi Itu kan yang harusnya yang pertama kali datang kan dikit. Karena yang tasil tak tumpi bakatin. Dia bersambung. Maka bersambung dianggap satu. Dan realitanya satu tadi adalah banyak. Maka dalam hal ini kasusnya tidak termasuk dalam air sedikit berjumpa dengan najis, namun air banyak berjumpa dengan najis. Air banyak berjumpa dengan najis tidak masalah. Ya, maka dalam kasus ini kalau kaidahnya Hanabilah di sini, maka ini tidak termasuk dalam bab pembersihan air najis dengan suatu ember besar tadi, tidak termasuk dalam bab air sedikit berjumpa dengan najis, namun air banyak berjumpa dengan najis. Lu kok bisa dikatakan air banyak padahal duf'ahnya itu kan sedikit. Karena pakai itisol. Itisol kalau bersambung dianggap satu. Nah ini kan itisol kan mengalir terus. Ini duf'ah satu bergandeng dengan bersambung dengan duf'ah dua, bersambung dengan duf'ah tiga dan seterusnya, maka dianggap satu. Karena ma'un wahid, maka itu dianggap satu air yang ternyata jumlahnya banyak. Kalau melihat mufradatnya dikit, namun melihat majmu'nya banyak. Yang dilihat ini majmu'nya dengan alasan, dengan kaidah ittisal. Dan wallahu a'lam, mungkin termasuk ittisal dengan kaidah ini ya kalau seandainya ngambil ember lagi. Nih, karena masih dianggap yasiran urfan mu'tadan. Ya, kalau ini ember kecil tergolong masih air sedikit. Ya, kalau pakai tolak ukur 20 lah, 210 liter. Ember sedikit. Ini mau membersihkan air. Ya, kalau pakai hadis kencing di halaman, hadis badui. Nah, ini kan embernya ember kecil. Namun kemudian habis itu datangkan lagi ember berikutnya, datangkan lagi ember berikutnya. Itu kan ada jeda. Nah, ada jeda. Namun jedanya tidak banyak. 10 ember misalnya. Biar supaya masuk pulatain 210 liter. Nah, yang itu tergolong banyak. Kan supaya enggak najis kan harus air banyak. Air banyak kan ulatain 210 liter. Kalau pulang dari 210 liter kan air sedikit ketemu najis. Najis. Nah, kan harus air banyak. Air banyak 210 liter ulatain. Nah, seandainya untuk tahu cukup 210 liter itu ada perlu 10 ember. Nah, gimana jeda? Ngambil lagi. Ngopi dulu. Putus. Nah, kan putus. Ya, maka jawabannya di sini. Kalau ini kita yasir, ufan, ya masih teranggap satu itisal. Al-anad kolak wajih. Namun menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, bahasanya cara menghilangkan najis itu dengan cara apapun, tidak harus dengan air. Namun kalau jumhur, cara pembersihan najis harus dengan air, tidak bisa dengan materi yang lain. Pendapat yang kuat, izalatun najasa itu dengan cara apapun, yang penting najisnya hilang. Final adalika, maka berdasarkan hal tersebut, jika ditambahkan kepada air yang najis semacam miyahil majari, air saluran-saluran pembuangan, itu airnya najis. Dan ditambahkan kepadanya materi-materi tertentu, tawas atau apa. Ya, pokoknya semacam itu. Dan dengan faktor tambahan tadi, air najis itu berubah menjadi bersih. Fa'inna takun tahirah, maka air tersebut air yang suci. Boleh bagi seorang untuk berwudu dan mandi, yaghtasil minha. Wayatahir biha, dan dia membersihkan dengannya tiap bau kainnya, madam mati raiha, asalkan bau, rasa dan warna telah hilang. Maka masalah yaghtasil atau yathur itu kalau dalam bahasa fikih maknanya berbeda-beda tergantung sambungannya. Kalau yathur minha atau yaghtasil minha itu artinya ngambil air. Diambil di satu kolam pakai gayung, nah itu dan dipakai untuk mandi atau dipakai untuk bersihkan, nah, maka itu maknanya adalah yaghtasil atau yathur minha. Lain lagi kalau yaghtasil fiha, kalau yaghtasil fiha itu nyemplung, itu yaghtasil fiha. Yathur fiha atau yatathara fiha itu artinya masuk. Yaghtasil minha itu artinya ngambil air. Kalau yaghtasil atau yatathahhar atau yathur biha wasilah. Itu ya. Wasilah ya. Gimana wasilah? Ya. Air tadi jadi wasilah thaharah. Iya, air itu jadi alat. Alat. Alat untuk bersuci. Isti'anah itu. Alba jadi isti'anah. Iya. Nah, isti'anah. Kemudian ada yatahur ilaiha. Yatahur ilaiha. Kalau yathur ilaiha itu ada alat, ada wadah, wadahnya itu dimiringkan keluar air. Nah, yang ini yang didekatkan. Ini benda yang mau dibersihkan didekatkan ke pancuan. Itu dibentuk pancuan, boleh jadi ember. Dan dimiringkan airnya. Ini kita membersihkan kain. Nah, kainnya yang kita dekatkan. Maka itu yatahur ilaiha. Maka kalau biha itu artinya takunu alatan. Itulah yang jadi alat untuk membersihkan. Kembali ke matan, sekus. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa minha idza taraka shay'an min salatihi fa sallama qabla itmamiha thumma dzakara wa lam yatul al-faslu atau bima tarakahu wa sajada lis-sahwi walau tala al-faslu urfan a'adaha kullaha. ومنها يشترط في الوضوء الموالاة فإن من غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر وإن طال الفصل ثم انفصل غسل الباقي ثم انفصل الغسل Tuman fasral fasral baqi anil awali bi faslin qasirin lam yadurra wa in talal faslu baina ab'abi al-wudu'i a'adahu kullahu wa kada kullu fi'lin tuqtabaru lahu al-mu'alatu wa kadhalika kullu qawlin yuqtabaru al-tisalu ba'din bi ba'din فإذا ألحق بكلامه ألحق بكلامه فإذا ألحق بكلامه أو ألحق نعم فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو شرطا أو وصفا طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق نعم. Contoh kasus yang lain, jika seorang itu meninggalkan kelupaan, meninggalkan sebagian dari sholatnya, fasallama lalu mengucapkan salam sebelum sempurna sholatnya. Kemudian dia ingat, dia ada yang kelupaan, baru 3 rakaat sudah salam, kurang 1 rakaat. Sementara kalau kemudian dia ingat, walam yatul al-faslu, jedanya belum lama, maka dia tinggal mengerjakan apa yang dia belum kerjakan. Jadi kurang 1 rakaat, yang nambah 1 rakaat. Bersajdah dari sahwi, dan bersujud sahwi, kemudian sujud sahwi. Namun seandainya jedanya panjang, baru ingat. Setelah 1 jam baru ingat. Dan itu panjang dan pendeknya urfan. Ya, tolakunya urf menurut pendapat yang paling kuat. Ya, ada perselisihan dalam masalah ini. Untuk masalah intisal dalam masalah sujud sahwi, tolakunya apa? Tola dan kosurnya, tolakunya apa? Ada yang tolakunya khuruj anil makan. Jadi kalau sholat di masjid, kalau sudah keluar dari masjid, maka sudah dianggap tolal faslu, maka ulang dari awal, tidak nambah dan sujawi. Namun pendapat yang paling kuat ya uf, tolak sama kosurnya itu tolak ukurnya al-uf. Maka jika lama a'adaha kullaha, maka diulangi seluruhnya dari awal. Kemudian di contoh kasus yang lain, disyaratkan dalam wudhu harus berturut-turut. Jika seorang itu telah membasuh sebagian anggota wudhunya, kemudian terjeda, kemudian ada jeda untuk membasuh anggota wudhu yang lain, terpisah dari anggota wudhu yang pertama dengan jeda yang singkat, maka tidak mengapa. Namun jika jedanya panjang antara bagian-bagian wudhu, maka wudhu diulangi seluruhnya. Wahakata dan demikian kullu fi'lin, semua perbuatan yang harus dengan muwalat, berturut-turut, itu berlaku padanya kaidah ini. Kaidah ini berlaku untuk semua perbuatan yang disyaratkan harus berturut-turut. Wakalaika, demikian juga setiap ucapan yang sebagiannya teranggap sambung dengan sebagian yang lain. Maka jika seorang itu menambahkan pada perkataannya, mau dia beri pengecualian atau syarat atau sifat, maka jika jedanya lama sa'uf, penambahan tersebut tidak manfaat. Dia mengatakan dia punya 4 orang istri, semua istriku saya cerai. Setelah itu keluar kecuali. Maka kecuali ini jika jedanya singkat dianggap sambung, maka sah istisnanya. Namun jika jedanya lama tidak teranggap bersambung sehingga la yanfa, tidak manfaat. Ya, Abul Hasanah. Wabillahi taufiqa tusukul yadain radhiyallahu an. Wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla rak'atain min adh-dhuhri abi usri. Summa sallama summa dhukiruhu. Dhakaruhu. Summa dhakaruhu. Fasalli ma. Fasallama. Fasallama baqiya wa sajada usahwi wa assalamu. Wa idza nasiya insanu sujuda sahwi wala syai'a la wala syai'a alaihi. Lakin inda korohu an kurbin sajata wa illa syakotu anhu. القرافي مثلا حيث اشترط فيه المغالة فوقف ثلاثة أشواط ثم تعب فجلس يستريح ثم أكمل فلا بأس. وكذلك يقول في السعي على أن اشتراط المغالاة في سعي أضعف من اشتراطها في الطواف. ولهذا كانت الرواية عن أحمد عن اشتراط المغالاة في السعي. نعم. Dalil kalau sudah sedikit masalah sujud sahwi, masalah sholat, kisah dzuliyataini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat cuma dua rakaat, kalau nggak sholat dua sholat asar, udah salam. Dan para sahabat tidak ada yang menegur karena khawatir jangan-jangan terjadi perubahan hukum. Sekarang sholat asar cukup dua rakaat, nah, maka nggak ada yang menegur. Dan mereka mengingatkan, tepatnya yang mengingatkan adalah cuma dzuliyataini yang berani mengingatkan, yang lain pasti tidak perlu mengingatkan, jangan-jangan sudah terjadi perubahan hukum. Maka akhirnya yang singkat ceritanya, maka Nabi kerjakan apa yang tersisa yang kurang dua rakaat, kemudian sujud sahwi ba'da salam setelah salam. Nah, kalau sujud sahwi ba'da salam, sujud sahwinya lupa gimana? Kan tambah kemudian salam kemudian sujud sahwi. Nah, pas begitu setelah selesai salam lupa sujud sahwi juga. Ya. Tadi lupa rakaat, sekarang lupa sujud sahwi. Maka jawaban beliau, ailana syal insan sujud sahwi, jika seorang itu lupa untuk sujud sahwi terutama dalam kasus sujud sahwi setelah salam, fala syai'a alaihi, sudah enggak apa-apa. Lakin idza indzakarahu an qubin, namun jika masih sebentar belum lama itu sudah teringat loh tadi belum sujud sahwi sajadah, maka adalah dia sujud sahwi. Wa ila saqata anhu, jika sudah terlalu lama baru ingat loh tadi harusnya sujud sahwi setelah salam, kok saya belum sujud sahwi, dan itu sudah terlalu lama, saqata anhu, maka gugur darinya hukum itu, hukum untuk sujud sahwi. Contoh perbuatan yang disarankan berturut-turut adalah tawaf. Maka dalam tawaf disyaratkan berturut-turut antara putaran pertama, kedua, dan sampai ketujuh. Maka seandainya seorang itu tawaf sebanyak tiga putaran kemudian kecapean, lalu duduk istirahat, kemudian dia lanjutkan, maka jika istirahatnya itu secukupnya sehingga masih dianggap itisal kurfan, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tapi jika istirahatnya terlalu lama, 2 jam sendiri istirahatnya duduk-duduk, ya, maka sudah tidak teranggap itisal, sudah batal tawafnya, maka diulang dari awal. Demikian juga kita katakan untuk sa'i. Namun pendapat yang mensyaratkan berturut-turut dalam sa'i antara putaran 1, 2 dan seterusnya lebih lemah daripada persyaratan berturut-turut dalam tawaf. Oleh karena itu satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau menyatakan tidak ada persyaratan berturut-turut dalam sa'i. Selamat. Wa ini tasolat langzon atau hukuman kang kita ini bi utasin wasibhi lam yadur. Hakala al-faslu baina ijabi al-uqudi wa qabuliha la yadur al-faslu al-mu'tadu fa in zada 'ala al-mu'tadi aw istaghala al-muta'addidan bi ghairihi ba'da al-ijabi wa qabla al-qabuli fala budda min i'adati al-ijabi fi alladhi yashtaritu lahu dhalik alladhi yashtaratu lahu dhalika wallahu a'lam. Nah. Wa in tasalla nafdan, dan jika kita sholat bersambung yang namanya syarat atau pengecualian itu bersambung secara lafaz atau hukman teranggap bersambung. Contoh yang cuma teranggap bersambung kan kita ihi bil utas, terputus gara-gara bersin, sama istriku saya cerai, bersin dulu baru kecuali fulana. Atau semacam itu, batuk misalnya, contoh yang lain, lam yadurra, maka tidak mengapa. Maka kalau ini, kalau kena jeda bersin atau batuk, itu masih ittisal hukman. Tapi kalau pakai diam, diam, maka tadi berlaku kaidah atau kalimat yang sebelumnya. Pakai diam, namun asal diamnya tidak lama, ya maka masih teranggap bersambung. Wahakata al-fasul, demikian pula jeda antara ijab ijab dan qabul dalam akad. Maka layadu tidaklah tidaklah berbahaya al-fasul al-mu'tad, jeda yang yang biasa, yang wajar. Namun jika lebih dari kewajaran, atau malah dua orang yang melakukan akad itu malah sibuk dengan yang lainnya setelah ijab dan sebelum qabul, maka harus ijab harus diulangi untuk akad-akad yang disyaratkan adanya ijab. Di antaranya adalah akdun nikah. Ijab qabul dalam akdun nikah itu disyaratkan ittisal. Disyaratkan ittisal. Nah, ittisal yang dimaksudkan adalah sebagaimana dijelaskan di sini. Bukan satu nafas. Ijabnya harus ittisal, lafadz-lafadznya harus ittisal. Terus ijab sama qabul juga harus ittisal. Itu kalau difikirkan demikian. Namun ini banyak salah terjemah dalam praktek di tempat kita. Ijab harus ittisal, lafadz-lafadz ijab harus ittisal. Maka dianggap harus satu nafas. Wah, aku lukakan. Iya, karena di kitab-kitab fikih Syafi'iyah dan yang lainnya itu ada persyaratan ittisal dalam ijab dan qabul. Salah pemahaman. Salah pemahaman, kan? Terus qabul juga harus ittisal, lafal-lafal qabul saya terima gini. Itu enggak boleh ambil napas, saya terima nikahnya fulana binti fulana gini, tunai, itu harus pakai satu nafas. Itu ittisal dalam lafaz, lafaz ijab sama lafaz qabul. Juga ada ittisal antara ijab dan qabul. Maka dipahami oleh sebagian naib, nah, itu pokoknya begitu selesai harus langsung disambung. Estafet. Iya, harus estafet. Enggak boleh ada jeda. Pokoknya harus sambung begitu. Ini titik langsung langsung tarik. Ya, di sebagian tempat naibnya lebih paham lagi. Sebelum selesai harus sudah qabul. Harus ada ucapan qabul. Sebelum selesai ijab. Iya. Ditimpa berarti. Iya, sebelum selesai. Makanya biasanya kemudian tunainya dipanjangkan. Tunai gitu. Nah, sebelum naik itu baru mulai qabul. Iya, harus ada qabul. Baru tu itu. Nah, yang sini sudah saya terima. Dari walinya itu harus tunai, nah itu baru tu itu harus saya terima. Itu masalah itu soal ini, masalah kaidah ini yang masalah penerapan perkataan fuqaha, dan ini kaidah ini yang membahas masalah ini tadi semua. Itu soal dalam ijab dan qabul. Ya, Satria catatan kaki. Satu. Kadang-kadang هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله، فالاستثناء مثلا يقولون لا بد أن يتصل وأن ينويه قبل تمام المستثنى منه، فإذا حلف إنسان وقال والله لا أزورن فلانا الليلة ثم قال إن شاء الله وهو لم ينويها قبل ذلك فإن هذا لا ينفعه، لأنه لا بد من نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الشرط هو أن يتصل الكلام بعضه ببعض، ويدل لهذا عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس بمكة حرم أن يؤضد شوكها أو يقطع شجرها أو يخش حشيشها، فقال له العباس إلا الإدخير يا رسول الله، فقال إلا الإدخير. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي الاستثناء إلا بعد أن طلب منه العباس وإلا لو كان أراده من قبل لا ذكره. ومنها أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان تركا لحاجته، فالصواب أن الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه أو أم لم ينويه إلا بعده، لكن لابد أن يكون متصلا حقيقة أو حكما. فالحقيقة أن يقول والله لأزورن فلانا الليلة ثم يقول إن شاء الله، والحكم أن يأخذ عطاش أو سعال أو ما أشبه ذلك ثم بعد أن ينفصل عنه يستثني. yes. فهذا ليس فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما. ومثله لو كان للإنسان أربع زوجات وقال زوجاتي الأربع طوالك، وكان أمه عنده وكانت تحب إحداهن فقالت إلا فلانة، فقال إلا فلانة، فعلى المذهب لا يصح لأنه لم ينوي الاستثناء من قبل، وعلى القول الراجح يصح فلا تطلق هذه المرأة التي استثنيت. نعم. Perkataan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah pada sebagiannya mengandung sejumlah syarat yang disebutkan oleh para ulama fikih. Maka masalah istisna misalnya, sejumlah ulama fikih mengatakan tidak boleh tidak, yang namanya istisna harus ittisal, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua menurut sebagian ulama fikih, dan istisna itu sudah diniatkan sebelum mustasna minhunya selesai. Maka jika seorang itu bersumpah dengan mengatakan demi Allah aku akan berkunjung ke rumahnya fulan malam ini, kemudian setelah itu dia mengatakan insya Allah dan dia tidak meniatkan insya Allah sebelum selesainya al-lailata, maka ini istisna tidaklah manfaat. Di ana ulah budak, karena tidak boleh tidak harus ada niat istisna sebelum selesainya mustasna minhu. Demikian syarat sebagian ahli fikih, namun yang benar yang rajih niat bukan syarat. Yang jadi syarat cuma poin pertama saja, labuda ayat tasil. Nah, labuda ayat tasil diterima. Namun wa ayanu ya qabla tamam min mustasna minhu, nah ini ghair maqbul. Yang benar itu bukan syarat, dan jadi syarat telah bersambungnya kalimat sebagian dengan sebagian yang lain. Dalil kalau niat bukanlah syarat, niat istisna bukanlah syarat, dalilnya adalah sejumlah hadis. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan banyak orang di Mekah. Dia mengharamkan untuk memotong tumbuhan berduri tanah haram, atau memotong pohonnya, atau mencabut rumputnya, yaitu rumput yang alami. bukan yang ditanam. Maka Abbas mengatakan tentang masalah rumput, wahai Rasulullah kecuali rumput idkhir yang diperlukan oleh orang-orang Mekah. Maka Nabi katakan kecuali rumput idkhir. Maka setelah yang maklum bahasanya Nabi tidaklah meniatkan istisna kecuali setelah ada permintaan dari Al-Abbas. Wa ila kalsalinya Nabi telah niat sejak awal, karena awal-awal Nabi menginginkannya sejak awal, mingkabil sejak awal, ladaka awal, dia langsung menyebutkannya. Dan Sulaiman alaihi salatu wasalam mengatakan, aku akan kelilingi malam ini 90 istriku. Dia mengatakan, demi Allah dia bersumpah, karena lanya adalah la tauti ahli qasam. Maka dia mengandung sumpah dan mengatakan demi Allah, satu malam ini aku akan jima sebanyak 90 kali pada semua istri-istriku. Yang tali itu kulu wahidatin, dan masing-masing istri itu aku harapkan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ikut berperang fisabilillah. Sehingga malam ini aku berharap nanti kemudian punya 99 anak laki-laki yang akan jadi menambah pasukan perang jihad fisabilillah. Fakilalah, maka dikatakan kepadanya malaikat atau penasihatnya, katakanlah insyaallah. Namun Sulaiman tidak mengatakan insyaallah. Nabi mengatakan seandainya dia mengatakan insyaallah, maka tidak batal sumpahnya. Itu faedah insyaallah dalam sumpah. Artinya ketika sumpahnya itu tidak terwujud dan tidak dilaksanakan, itu tidak teranggap batal yang mengharuskan kafarah. Tidak pakai istisna. Kalau tidak pakai istisna kemudian tidak dilaksanakan, maka ada kewajiban bayar kafarah sumpah. Dia tidak akan melanggar sumpahnya dan dia akan mendapatkan apa yang jadi hajatnya. Lahirnya 99 anak laki-laki, namun ternyata yang lahir cuma satu, yang hamil dari persetubuhan malam itu cuma satu, lahirnya pun cacat. Lahirnya pun dalam kondisi fisik yang cacat. Fasal, apakah yang benar istisna pengecualian itu sah, baik diniatkan sebelum selesainya mustasna minhu ataukah tidak diniatkan kecuali setelahnya? Akan tapi yang jadi syarat adalah bersambung baik hakiki ataupun hukmi. Yang dimaksud bersambung dengan hakiki adalah ucapan, contohnya ucapan demi Allah aku akan mengunjungi rumah fulan malam ini, kemudian langsung dilanjutkan dengan insyaallah. Kemudian mutasil hukmi, teranggap sambung, adalah orang itu berhenti dikarenakan bersin atau batuk atau semacam itu. Suma ba'da ayan fasil anhu, maka setelah terpisah dari kalimat sebelumnya, baru kemudian dia selesai. Dia memberikan istisna. Setelah selesai batuk dan bersinnya, baru memberikan istisna. Maka tidak ada padanya ketersambungan bersifat langsung, akan tapi ketersambungan yang teranggap tersambung. Dan yang lain, ada seorang punya empat istri dan dia mengatakan, semua empat istriku saya cerai, dan di situ ada ibu si suami, dan dia si ibu ini suka dengan salah satu istrinya, kemudian mengatakan semua tercerai kecuali fulana. Maka si suami mengatakan ila fulana. Maka kalau menurut madhab Hanabilah yang punya kaidah harus berniat sebelum mustasna minhu selesai, maka istisna di sini tidak sah, karena tidak ada niatan istisna sejak sebelumnya. Menurut pendapat yang paling kuat, sah. Maka perempuan tersebut tidak tertalak, itulah perempuan yang terkecualikan. Nah, bagus. Wal ijabu fil ba'i wal labdu sadiru minal ba'i wal qabulu wal labdu sadiru minal mustari. Fa idza qala al-ba'iu bi'tu 'alaika baiti bi mi'ati alfi riyalin, fa sakata al-mustari tsumma sara yatahaddatsu fi umurin la qata laha bil bai'i thumma qala ba'da dzalika qabiltu fa innahu la yasihu wa law qala bitu 'alaika bai'i bi ma'ati al riyalin fa idza bi rajulin yadkhulu 'alayhima wa yaqulu hasala kadza wa kadza wa ja'ala yaqusu 'alayhima wa huma yastami'ani ilayhi hatta madha yamanun tawilun thumma qala al mustari qabiltu fa innahu la yanfa'u hadzal qabulu liwujudil fasilu liwujudil fasili wairul muqtati. Nah, ijab dalam jual beli adalah kata-kata yang berasal dari penjual dan qabul kata-kata yang berasal dari pembeli. Maka jika penjual padamu rumah ini seharga 100 ribu rial dan pembeli diam, kemudian pembeli malah ngobrol dalam perkara yang tidak ada hubungannya dengan jual beli, kemudian setelah itu baru mengatakan aku terima penjualan tadi, maka transaksi tidak sah, harus diulangi. Seandainya seorang itu mengatakan aku jual padamu rumahku ini seharga 100 ribu rial, maka faida tiba-tiba ada seorang yang datang kemudian langsung cerita terjadi demikian kecelakaan ini untuk ini korbannya sekian dan seterusnya. Wajahlah aku semua kemulai dia mengkisahkan alihima pada keduanya. Kalau keduanya mendengarkan sampai berlalulah waktu yang lama karena ceritanya 1 jam sendiri. Semua kalau mustahil kemudian setelah itu pembeli mengatakan aku terima tadi ini ijab jual belinya. Maka qabul semacam ini tidaklah manfaat. Kenapa? Karena ada jeda yang tidak wajar. Jeda yang wajar tidak mengapa. Demikian kita kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.